Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahum aban. Bagian terakhir kemarin dari judul yang beliau berikan, Al-Ma'asiyah Taj'alu Sahibaha Minasafala. Ma'asiyah itu membuat pelakunya menjadi bagian dari orang-orang yang rendah. Terakhir beliau menukilkan ayat surat Fatir, Innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Kata beliau, fata'ammal khatma hadhihi al-ayah bismain min asma'ihi subhanahu wa huma al-halim wal ghafur. Allah menutup ayat tersebut dengan dua di antara asma wa husna. Kaifa tajid, kata beliau, tahta dhalika annahu lawla hilmuhu anil junah wa maghfiratuhu lil usah lama istaqarat as-samawat wal ard. Kalau bukan karena halimnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan jinayah, pelaku-pelaku kejahatan, dan kalau bukan karena ampunan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa maksiat, niscaya bumi dan langit itu tidak akan pernah tetap. Tidak akan pernah kita bisa melihatnya. Karena hancur. Hancur karena kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala melihat maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa qad akhbara subhanahu an kufri ba'd ibadihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sebahagian kekafiran atau kekafiran dari sebahagian hambanya. Annahu, yang Allah katakan, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya anak, hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu terbelah serta gunung-gunung itu hancur lebur ketika mereka menyatakan Allah punya anak. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Itu baru sebagian. Jadi kekafiran itu sudah, yang demikian itu sudah demikian dahsyatnya. Apalagi kekafiran yang kemaksiatan dilakukan oleh manusia itu terlalu banyak. Dan kalau bukan karena halimnya Allah dan ghafurnya Allah, maka langit dan bumi itu pasti sudah lenyap. Qala wa qad akhraja Allah subhanahu al-abawain minal jannah bidan bin wahid irtakabah wa khalafa fihi nahya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pula bahwa dia telah mengeluarkan dua orang tua kita, Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga karena satu dosa yang mereka berdua melakukannya dan menyelisihi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrab hadhihi syajarah, diingatkan oleh Allah, jangan kamu dekati pohon ini. Tapi keduanya melanggar larangan tersebut. Wala'ana iblis wa taradahu. Allah melaknat iblis. Wa taradahu, dan mengusirnya. Diusir dari rahmat Allah, dari surga, dari kedudukannya bersama para malaikat. Wa akhrajahu min malakuti samawati wal ard, dan mengeluarkannya dari kerajaan langit dan bumi. Bidan bin wahid irtakabah, karena satu dosa yang dia lakukan. Wa khalafa fihi amrah, di mana iblis menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena satu, melanggar satu perintah. Nah, yang tadi Adam dan Hawa orang tua kita, mereka hanya melanggar satu larangan. Wa nahnu ma'asyiral hamqa. Sementara kita orang-orang yang betul-betul hamqa. Hamqa ini diartikan di bawah jahil. Ya, di bawah jahil. Nah, dungu. Bodohnya nemen. Nah. Wa nahnu ma'asyiral hamqa. Kama qila, dan kita orang-orang yang hamqa ini seperti yang dikatakan, nasilud dunuba ila dunubi wa nartaji darajal jinani lidin na'imil khalidi wa laqad alimna akhrajal abawaini min malakutina fil a'la bidzanbin wahidi. Kita sambung dosa ke dosa berikutnya, kita tumpuk dosa ke dosa berikutnya, wa nartaji, sementara kita berharap, sambil berharap darajal jinan, punya tangga, punya kesempatan mendapatkan jannah di sisi zat yang lidil na'imil khalid, di sisi zat yang memiliki kenikmatan yang abadi. Dosanya bertumpuk, selalu ditambah, tapi mengharapkan surga. Padahal kita tahu dia keluarkan dua orang tua kita dari kerajaan yang tinggi hanya karena satu dosa. Hanya karena satu kesalahan, Adam dan Hawa keluar dari surga. Sementara kita nasilud dunuba ilad dunub, menumpuk dosa ke dosa berikutnya, tapi mengharapkan jinan. Nah, qala rahimahullah, wal maksud annal abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khathiyah wa arfa darajatan. Maksudnya bahwa seorang hamba itu mungkin saja, dan ini banyak nabi dari yang sedikit, mereka yang artinya bertobat, ya, memang ada di antara mereka yang setelah bertobat itu kedudukan mereka lebih baik daripada sebelum mereka berbuat dosa, sebelum mereka berbuat salah, dan arfa darajatan, bahkan derajatnya lebih tinggi dibandingkan sebelum dia salah. Waqad tudhiful khati'atu himmatah wa tuhinu azmah. Kalau kita bayangkan lagi yang konkret seperti ini, membayangkan seorang perempuan ghamidiyah itu. Perempuan ghamidiyah itu yang mungkin sebelum dia jatuh ke dalam perbuatan zina itu tidak ada yang kenal dia. Nah, bagaimana ibadah? Tapi setelah dia datang kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tahhirni." Ini anaknya hasilnya, naudzubillah. Nah, tak oleh Rasulullah setelah dia menyerahkan diri untuk dirajam, tobatnya itu seandainya dibagikan dengan 70 penduduk Madinah lebih dari cukup. Qala wa tudhaifu wa qad tudhaiful khati'atu himmatahu wa tuhinu azmahu wa tumridu qalbahu, dan sering memang kesalahan itu, dosa itu membuat lemah himmah pelakunya, membuat tekadnya itu, kemauannya itu lemah. Tuhinu azmah, tekadnya jadi kurang, tidak kuat. Wa tumridu qalbah, dan membuat hatinya sakit. Fala yaqwa dawa'u taubah ala i'adatihi ila sihhatil aula. Nah, sehingga obat yang itu taubat itu tadi tidak cukup kuat untuk mengembalikan dia kepada kesehatan yang lebih utama. Fala ya'udu ila darajatihi, sehingga dia tidak sampai kepada derajatnya yang semula, jangankan untuk naik, untuk kembali ke derajat yang semula itu tidak cukup karena lemahnya himmah itu tadi. Akibat apa? Dosa itu. Bisa jadi juga apa? Karena mungkin taubat yang dia lakukan belum betul-betul sempurna. Belum betul-betul nasuha. Fala ya'udu ila darajatihi, sehingga dia tidak kembali kepada derajatnya semula. Wa qad yazulul maradu bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat wa ya'udu ila mithli amalihi fa ya'udu ila darajatihi. Dan mungkin, dan ini juga sering, penyakit itu hilang, di mana kesehatan itu kembali sebagaimana semula, dia sehat lagi. Ini dia kembali kepada amalan yang semula, dan dia kembali kepada derajatnya yang semula. Tidak lebih. Hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyatin. Ini semua kalau turunnya itu adalah karena maksiat. Fa in kana nuzuluhu ila amrin. Kalau nuzulnya, jatuhnya, turunnya itu kepada perkara-perkara yakdah fi asli imanihi, yang menodai, yang merusak pokok pangkal dasar keimanannya, mislu syukuk waraib wan nifaq, seperti ragu-ragu, bimbang, kemudian nifaq, fadaka nuzulun la yurja li sahibihi su'udun ila illa bi tahdidi islamihi. Turun yang seperti ini itu tidak bisa diharapkan lagi untuk pelakunya untuk kembali naik kecuali dengan dia memperbaiki Islamnya. Hanya karena satu perkataan, innama nakhudu wa nal'ab. Allah menyatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Selesai imannya hanya karena satu kalimat. Apa yang dia lakukan? Kita jadi di Islami. Baik. Ini di antara bahaya, bahayanya maksiat. Nah, secara yang zahir mungkin bisa kita mengontrol. Kita bisa mengontrol. Tapi yang batin ini yang paling sulit. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Itu yang membuat tercuat, ya, meluap apa yang ada di dalam hati itu kepada anggota badan, pada lisan. Nah, terutama, ya, karena lisan itu adalah cidukan untuk mengetahui isi hati seseorang. Nah, seperti sendok yang itu untuk mengetahui isi, mengeluarkan isi periuk, maka lisan itu adalah, nah, untuk mengeluarkan isi hati seseorang. Baik, berikutnya qala rahimahullah faslun, al ma'asi itu jar'u 'alal insani a'da'ahu. Kemaksiatan itu membuat berani musuh-musuh seseorang kepada dirinya. Membuat musuh-musuh lawan kita itu berani kepada kita. Jar'u 'alaina. Wa min uqubatihi annaha tujarriu 'ala al-'abdi ma lam yakun yajtari 'alayhi min asnafil makhluqat fa tajtari'u 'alayhi shayatin bil adha wal ighwa wal waswasa wat takhwif wat tahzin wa insa'ihi ma bihi maslahatuhu fi dhikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi fatajtari'u 'alayhi syayatin hatta ta'uzzahu fi ma'siyatillahi azza. Di antara hukumannya adalah dosa dan kemaksiatan itu membuat menjadi berani kepada seseorang apa-apa yang sebelumnya tidak pernah berani menghadapi dia dari berbagai makhluk. Nah, akhirnya fatajtari wa alaihi syayatin bil adha. Akhirnya syaitan pun berani kepada dia menimpakan gangguan, menyakiti dia, wal ihwa, menyelewengkan dia setelah dia mendapatkan petunjuk, setelah dia mendapatkan ilmu. Ketika dia menyimpang dengan sebabnya, seperti yang diceritakan oleh Allah tentang Bal'am itu, walakinnahu akhlada ilal ardh. Nah, dia disesatkan oleh syaitan setelah dia mendapatkan ilmu. Ihwa wal waswasah, syaitan pun berani menimpakan bisikan-bisikan waswas kepada dia. Wat takhwif, membuatnya takut. wa tahzin dan membuatnya sedih, wa insaihi dan membuatnya lupa sesuatu yang kalau dia mengingatnya itu mendapatkan maslahat, dan membuatnya lupa hal-hal yang membuatnya menimpakan madarat kepadanya, kepadanya ini dalam hal-hal yang dia mengingatnya. Jadi dia dibuat membuatnya lupa kepada hal-hal yang kalau itu dia lupakan, itu menimbulkan mudarat kepada dia. Dan dia dibuat lupa kepada hal-hal yang kalau itu dia mengingatnya, dia mendapatkan maslahat. Ini akibat dari maksiat. Syaitan berani kepada dia sehingga membuat dia lupa hal-hal yang mengandung maslahat kalau dia ingat, bermudarat kalau dia lupakan. Fatajtari'u 'alaihi syayatin. Akhirnya syaitan itu berani kepada dia. Hatta ta'uzahu fi ma'siyatillahi azza. Sehingga betul-betul mendorongnya bermaksiat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau di dalam ayat itu tentang Bal'am itu dikisahkan oleh sebagian ulama, itu adalah Al-Bal'am, Bal'am bin Ba'ura, orang ulama yang diberikan ilmu oleh Allah tapi kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya. Bukan dia yang mengikuti syaitan, tapi syaitan yang mengikuti dia. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Riwayah aghwahu syaitan. Syaitan melepaskan dia. Apa sebabnya? Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'anahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh. Kalau kami mau, kami muliakan dia, kami naikkan derajat dia, tapi dia lebih cenderung kepada dunia. Akhlada ilal ardh. Wa tajtari'u 'alaihi syayatinul ins. Akhirnya syaitan dari kalangan manusia pun berani kepada dia. Bima taqdiru 'alaihi minal adha. Dengan hal-hal yang mereka mampu untuk menimbulkan gangguan kepada dia. Fi ghaibatihi wa hudurihi. Baik itu ketika dia tidak ada maupun ketika dia ada. Wa yajtari'u 'alaihi ahluh. Berani kepada dia keluarganya, istrinya. Wa khadamuhu. Pelayannya, pembantunya. Wa auladuhu, anak-anaknya. Wa jiranuhu, dan tetangga-tetangganya. Hattal haywan al-bahim. Sampai binatang-binatang ternak pun berani kepada dia. Ini yang diceritakan oleh Sa'id bin al-Musayyab yang merasakan seperti itu. Aku pernah bermaksiat dan aku lihat asarnya pada, bahkan sampai kendaraannya yang tidak mau menurut. Qala qala ba'du salaf, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabati. Dari mereka, dari beliau Sa'id bin Musayyab rahimahullah, sungguh saya pernah bermaksiat kepada Allah dan saya lihat bekasnya, buahnya pada perilaku istri dan kendaraanku. Wa kadzalika yajtari 'alaihi awliya'ul amr bil 'uqubah. Demikian pula para wali al-amr berani kepada dia dengan menimpakan hukuman. Allati in adalu fiha aqamu 'alaihi hududallah. Yang kalau mereka berlaku adil padanya, mereka akan timpakan hukum hududullah. Mereka tegakkan had, hudud, batas-batas Allah, hukum-hukum Allah terhadap dia. Wa tajtari'u 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tas'ubu 'alaihi. Dan jiwanya sendiri pun juga berani kepada dia. Beraninya di sini katakan fatata asadu alaihi, menjadi buas, menjadi liar dan menjadi sulit untuk dia kendalikan. Menjadi sulit untuk dia kendalikan. Falau aradaha li khairin lam tutawi'ahu. Kalau ingin dia inginkan kebaikan, menginginkan nafsunya itu, jiwanya itu untuk baik, jiwanya tidak mau menurut. Walam tanfad lahu, tidak mau tunduk kepada dia. Ayo jiwa dipaksa untuk bangun malam, untuk bersegera menyambut panggilan Allah, berwudu atau untuk melakukan ketaatan, berat dia. Wa tasuquhu ila ma fihi halaku, bahkan dia menggiring pemiliknya kepada hal-hal yang di situ ada kebinasaan dia. Sya'a am aba, mau atau tidak, sukarela ataupun tidak, dia terima ataupun tidak, tapi jiwanya seperti itu, tidak mau tunduk kepada keinginannya untuk baik, Nah, dipaksa untuk menghadiri majelis taklim juga beratnya luar biasa. Nah, dan selalu diajak kepada hal yang membinasakan dia. Wadalika, dan itu lianna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala, karena ketaatan itu adalah benteng Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kokoh. Alladhi man dakhalahu kana minal aminin, yang siapa saja masuk ke dalamnya dia akan termenjadi orang yang aman. Faida faraqal hisna ijtara alaihi qutta'u tariq wa ghairuhum. Kalau dia tinggalkan benteng itu, maka para pembegal, orang-orang yang merampok di jalanan itu berani untuk menghadang dia. Demikian pula penjahat-penjahat lainnya. Wa ala hasabi ijtira'ihi ala ma'asillah yakunu ijtira'u hadhihi al-afat wan nufus alaihi. Ya, beraninya hal-hal itu tadi itu sebanding dengan beraninya dia bermaksiat kepada Allah. Apa gangguan-gangguan, kerusakan-kerusakan. Nah, ya ini juga terhadap nafsunya yang menguasai dia tidak mau tunduk, itu tergantung kepada seberapa kuat, seberapa beraninya dia bermaksiat kepada Allah. Walaisa lahu syai'un yaruddu 'alaihi anhu. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya dari dia. Menghalangi dia. Menghalangi gangguan-gangguan tadi untuk menimpa dia. Fa inna dzikrallahi wa ta'atahu wa sadaqah wa irsyadal jahil wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi bimanzilatil quwwati allati taruddul marad wa tuqawimu. Zikir kepada Allah, taat kepada Allah, bersedekah, membimbing orang yang jahil yang tidak mengerti, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah tameng, pelindung yang menghalau semua kejelekan dari seorang hamba. Sama seperti kekuatan, sama seperti kesehatan fisik yang bisa menolak penyakit dan mengalahkan penyakit. Faida saqatil quwwah, kalau kekuatan itu jatuh, ghalaba waridul marad fakanal halak. Kalau kekuatannya lemah, fisiknya, staminanya turun, maka waridul marad, kuman-kuman yang datang, penyakit-penyakit yang datang itu menguasai tubuh orang tersebut, dan disitulah dia binasa, jatuh. Falabudda lil abdi min syai'in yaruddu anhu. Maka mau tidak mau seorang ini, orang yang dihinggapi yang seperti ini harus punya sesuatu yang bisa menolak penyakit ini dari dia. Fa inna mujibati sayyi'at. Fa inna mujibati sayyi'at wal hasanat tatadafa'u wa yakunu al-hukmu lil ghalib kama taqaddam. Fa inna mujibati sayyi'at, yang mendorong, yang menjadi sebab-sebab datangnya kejelekan dan sebab-sebab yang mengharuskan datangnya kebaikan, itu saling tolak-menolak. Berusaha untuk saling menyingkirkan. Wa yakunul hukmu, sehingga hasil akhir itu bagi yang mana yang menang. Mana yang menang? Mana yang menguasai, berkuasa? Mana yang lebih dominan? Wa kullama qawiya janibu hasanat kana ar-raddu aqwa kama taqaddam. Kalau sisi kebaikan itu yang lebih kuat, dorongan-dorongan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan itu yang lebih kuat, maka itu yang akan menolak, dan itu tolakannya lebih kuat untuk menghalau gangguan ini tadi. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, karena Allah Subhanahu wa taala membela, menjauhkan berbagai kejelekan dari orang-orang yang beriman. Wal imanu, sedangkan iman itu qaulun wa amal. Qaulul lisan, qaulul qalb, wa amalul lisan wal qalb wal jawarih. Ini iman. Jadi semuanya bermain. Mereka yang memiliki ini semua di dalam hatinya, dalam lisannya, dalam perbuatannya, Allah akan menjauhkan dari dia apa yang tidak dia sukai. Fa bihasabi quwwatil iman yakunud dab. Kuatnya tolakan itu, pembelaan Allah itu tergantung dengan kekuatan iman yang ada di dalam diri seseorang. Wallahu musta'an. Semakin perlu kita banyak-banyak meminta apa yang diminta oleh mereka yang telah betul-betul teruji keimanan mereka. doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sering ya kita dengar, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan untukku iman, yakin, dan fiqh, dan kefaqihan. Baik, qala rahimahullah berikutnya, di antara sebab-sebab kemaksiatan itu apa? Buah. Ya, akibat kemaksiatan itu, tud'iful 'abda amama nafsihi. Kemaksiatan itu menyebabkan lemahnya seorang hamba di hadapan nafsunya. Tidak mampu dia mengalahkan nafsunya. Nah, ya ini juga perkembangannya nanti dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Nah, bagaimana mungkin dia menghadapi lawan yang ada di luar dirinya? Kalau lawan yang ada di dalam tubuhnya, di dalam dirinya itu tidak mampu dia taklukkan. Dia kalah dengan nafsunya. Bagaimana dia akan mengalahkan nafsu orang lain? Menundukkan orang, nafsu orang lain. Mengajaknya taat sementara dia tidak mampu untuk taat. Qala wa min uqubatiha annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Kemaksiatan itu membuatnya mengkhianati seseorang di saat-saat dia membutuhkan. Nah, dia butuh kepada dirinya. Justru dia tidak mampu memperoleh untung, kemanfaatan dari dirinya sendiri. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurru fi ma'ashihi wa ma'adihi. Maka setiap orang itu perlu untuk mengenal apa yang bermanfaat untuk dia, apa yang memudaratkan dia di akhirat dan juga di dunianya. Wa a'lamun nasi a'rafu bidzalika 'ala tafsil. Orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu adalah orang yang paling kenal itu semua secara rinci. Dia mengenal apa yang memberi manfaat untuk dia di dunianya, dan dia mengenal apa yang bermanfaat untuk dia di akhirat. Begitu juga akan kemudaratan-kemudaratan di dunia dan di akhiratnya, sehingga dia memilah berjalan itu betul-betul ala basirah, berjalan kepada Allah itu dengan ilmu. Ini yang bermanfaat untuk dia, ini yang tidak bermanfaat untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa aqwahum wa aqyasuhum. Orang yang paling kuatnya dan paling cerdasnya adalah man qawiya 'ala nafsihi wa iradatihi, yaitu orang yang kuat terhadap jiwa dan keinginan-keinginannya. Dia mampu untuk menundukkan nafsunya, dia mampu untuk menundukkan dirinya dan juga menekan keinginan-keinginannya. Fasta'malaha fi ma yanfa'u. Dia bisa menggunakan, manfaatkan nafsunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Wa kaffaha 'amma yadurru. Dia bisa menahan nafsunya, keinginan-keinginannya itu dari hal-hal yang merugikan dia untuk dunia dan di akhiratnya. Wa fi dzalika tatafawatu ma'rifun nas. Di sinilah perbedaan ya, manusia itu masing-masing berbeda pemahaman mereka, ma'rifat mereka tentang hal-hal ini. Tentang apa yang bermanfaat dan bermudarat di dunia dan di akhirat itu setiap orang itu punya kemampuan memahami berbeda-beda. Wa himamuhum wa manaziluhum, demikian pula tekad kemauan mereka dan kedudukan-kedudukan mereka. Fa'arafuhum, orang yang paling kenal, orang yang paling kuat ma'rifatnya adalah man kana 'arifan bi asbab as-sa'adati wasyaqawa. Mereka yang paling kenal dengan sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan itulah orang yang paling tinggi ma'rifatnya, yang paling kuat. Nah, wa arsyaduhum man athara hadhihi 'ala ahli. Dan orang yang paling lurus, orang yang paling terbimbing adalah orang yang paling kuat mendahulukan apa yang bermanfaat untuk dia di dunia dan di akhirat dari hal-hal yang merugikan dia di dunia dan di akhirat. Kama anna asfahahum man akasal amr. Sebagaimana sebaliknya, orang yang paling jeleknya, orang yang paling jahilnya adalah orang yang tidak kenal dengan sebab-sebab kebahagiaan dan kesengsaraan, dan orang yang paling bengkok jalannya adalah orang yang mendahulukan mudarat dunia dan akhirat daripada keuntungan atau manfaat-manfaat dunia dan akhiratnya. Qala wal ma'asi tahunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tafsili hadzal 'ilm. Dan maksiat itu mengkhianati seseorang di saat-saat dia membutuhkan ilmu ini untuk diri, untuk dirinya. Nah, dia tidak mampu untuk, dia terhalang dari ilmu memahami ini, memahami mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat untuk dunia dan akhiratnya. Nah, di saat-saat dia butuh mengetahui mana yang merugikan saya untuk akhirat saya, atau mana yang merugikan dunia dan akhirat saya, mana yang menguntungkan. Tetapi dengan kemaksiatan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu dia terhalang untuk mendapatkan ilmu, ilmu tersebut. Wa itharil hadzil asraf al-ali daim ala al-hadzil khafif al-adna al-munqati. Nah, maksiat itu juga mengkhianati seseorang di mana, di saat-saat dia memerlukan. Nah, yakni ketika dia itharil hadzil adna asraf. Nah, yakni di saat dia berusaha untuk mendapatkan bagian yang mulia, bagian yang tinggi, yang abadi. Nah, ya, itu apa namanya, dengan mestinya dia mendapatkan apa namanya, dengan kalau dia taat kepada Allah, dia akan mendapatkan bagian, apa namanya, dia diberi taufik untuk mendahulukan ke hal-hal yang lebih mulia dan lebih kekal. Tetapi dengan kemaksiatan itu, dia didorong untuk memilih, dia didorong untuk memilih enam hadzil khasis, bagian atau keuntungan yang rendah, yang terputus, yang artinya fana, yaitu dunia. Fatahjubuhu dunub an kamali hadzal min. Nah, akhirnya kemaksiatan itu menghalangi dia dari ilmu ini. Ilmu untuk bagaimana dia bisa mendahulukan kepentingan yang kekal, yang abadi, nikmat ataupun ini kebaikan-kebaikan yang mulia, keuntungan-keuntungan yang lebih berharga. Nah, daripada keuntungan ataupun bagian-bagian yang rendah, yang tidak ada artinya dan juga pasti fana, binasa. Nah, tetapi karena maksiat membuat dia terhalang dari ilmu tersebut, sehingga dia tidak mampu untuk mendahulukan akhirat daripada, nah, apa namanya, tidak mampu daripada dunianya. Tidak mampu dia untuk memilih yang lebih menguntungkan dari hal yang merugikannya. Wa anil istighali bima huwa aula bih. Akhirnya kemaksiatan itu menghalangi dia, dosa itu menghalangi dia untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih utama bagi dia. Sehingga dia dibelokkan dengan kemaksiatan itu, dengan dosa yang dia lakukan itu, dia disibukkan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, wa anfa'ulahu fi darain, dia dihalangi dari kesempurnaan ilmu ini. Dia dihalangi dari kemampuan untuk memilih yang lebih utama. Dia dihalangi dari untuk mendapatkan yang lebih bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Terhalang dari hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Nah, ini disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Faidha waqa makruhun wahtaja ila takhallus minhu. Khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu. Gambarannya juga yang mungkin ringkas seperti yang digambarkan oleh Rasulullah tentang orang Ta'isa Abdul Dinar. Wa idza syika falan taqash. Kalau dia tertusuk duri, panik luar biasa, enggak bisa dia melepaskan diri dari syaukah tersebut, padahal kecilnya. Ketika apa? Hatinya itu terbelenggu dengan segala sesuatu selain Allah, dengan dunia. Dan hidupnya hanya untuk tumpuan dengan dunia acuannya. Nah, semua jadi standar nilai dia. Nah, begitu parahnya sampai idza syika falan taqash. Nah. Qala fa idza waqa'a makruhun, ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, wahtaja ila takhallus minhu, dia butuh untuk melepaskan diri dari perkara makruh tersebut, khanahu qalbu, hatinya mengkhianati dia. Tidak bisa diajak. Nah, mestinya dia bisa tenang, tapi ternyata malah gelisah, panik. Wa nafsu, jiwanya juga tidak tenang. Wa jawarihuhu, dan juga anggota tubuhnya juga tidak bisa ikut untuk melepaskan dirinya. Artinya yang paling kecilnya seperti itu tadi, idza syika falan taqash. Tidak bisa melepaskan duri tersebut. Yang lebih parah lagi kalau misalnya hal itu yakni yang dalam riwayat yang juga bisa dijadikan seperti ini, mulutnya mengumpat, mencaci, meratap, ya, mencari cari apa namanya kambing hitam sudah. Ini gara-gara ini. Ya. Nah, hatinya tidak terima dengan ma'yamin perkara yang makruh tersebut. Wa kana bi manzilati rajulin ma husayfun qad ghasyahu sad'u wa lazima qirabah. Nah, itu seperti orang yang punya pedang itu sudah ditutupi oleh karat. Terus berada di dalam sarungnya. Bihaitu la yanjadibu ma sahibihi idza jadabahu. Tidak mau tertarik ikut bersama pemiliknya ketika dia ditarik. Kan kalau sudah berkarat sulit untuk lepas pedang tersebut. Faradalahu aduun yuridu qatlah. Lalu datang musuhnya untuk menyerang dia. Fawada'a yadahu ala qa'imi sayfi. Wajtahada liyukhrijahu. Falam yakhruj ma'ahu. Nah, dia letakkan pedangnya di tangannya di gagang pedang untuk dia cabut untuk menghadapi musuhnya, tapi ternyata tidak bisa lepas. Falam yakhruj ma'ahu. Fadahamahu al-adu wa zafira bihi. Akhirnya musuh itu berhasil mengalahkan dia, membunuh dia. Nah. Kadzalikal qalbu. Seperti itu juga hati. Yasda'u bidzunub. Yasda'u bidzunub. Hati itu berkarat dengan dosa. Wa yasiru mufqanan bil marad. Ya, betul dia itu terbelenggu dengan akhirnya menjadi apa namanya? Yani tertawan oleh penyakit. Nah. Fa idhta ja'ila muharabatil adu lam yajid ma'ahu minhu syai'an. Ketika dia membutuhkan untuk perang menghadapi musuhnya, dia tidak dapatkan apa-apa untuk berperang. Wal abdu innama yuharibu wa yusawil wa yuqdimu biqalbih. Seorang hamba itu dia berperang, ya, dia bertarung. Nah, maju melawan musuhnya itu adalah dengan hatinya, bukan dengan cuma keberanian mental apa namanya, dengan fisiknya saja, dengan perlengkapannya saja, tapi dengan hatinya. Wal jawarih tab'un lil qalb. Sementara anggota badan itu mengikuti hati. Kalau hatinya kecil, besar badannya, tapi dia tidak akan ada manfaatnya. Seperti musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh para salafun salih di zaman itu. Dengan kekuatan mereka dan fisik mereka yang luar biasa besarnya. Menghadapi para sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin. Nah, orang-orang yang mereka itu bukan orang yang terlatih untuk berperang. Nah, mereka terlatih untuk beribadah kepada Allah. Untuk berlama-lama di dalam qiyam lail mereka. Dalam tahajud mereka, dalam sujud mereka. Itu mereka terlatihnya. Tapi untuk bertempur, nah, hampir-hampir jarang mungkin mereka punya waktu. Kalaupun ada, memang ada. Mereka mungkin ada yang berenang dengan kudanya. Sesekali mereka dengan kudanya, dengan panahnya. Nah, ya, ada memang. Tapi tidak seperti prajurit-prajurit musuh. Tapi ketika berhadapan, ternyata keahlian mereka tidak ada artinya. Nah, satu orang komandan mereka sebanding kekuatannya dengan 1,000 orang. 3 orang komandan mereka ditaklukkan oleh seorang kaum muslimin. Nah, oleh satu orang kaum muslimin dengan begitu mudahnya. Nah, wal jawarih tab'un lil qalb, dan anggota badan itu mengikuti hati. Fa idza lam yakun inda malikiha quwwatun yadfa'u biha famadhannu biha. Kalau dia ini di pada rajanya, penguasanya, panglimanya, ini hati tidak ada kekuatan untuk menolak menghalau musuh. Apa sangkaan kita dengan di akhirnya anggota badan ini apa jadinya? Nah. Ya. Sudah apa namanya? Walaupun dia besar badannya. Lihat gambaran mungkin kalau itu sahih seperti Rasulullah SAW ketika beristirahat di sebuah batang di bawah sebatang pohon. Datang seorang musyrikin mengambil pedang Rasulullah. Siapa yang melindungi dari aku? Siapa yang menyelamatkan kamu dari aku? Rasulullah SAW dengan tenang mengatakan Allah. Lah, gemetar orang tersebut sampai jatuh pedangnya. Rasulullah pegang. Sekarang siapa yang mengelindungi kamu dari saya? Tidak ada. Nah, dilepaskanlah Rasulullah. Nah, subhanallah. Ketika hati itu dan memang betul-betul besar, kuat. Memang tidak ada yang ditakutinya selain Allah. Wa kadzalika an-nafs, demikian pula jiwa. Fa innaha takhbutu bisyahawat wal ma'asi wa tad'u. Yani wa tad'u bihima. jiwa itu menjadi kotor dengan syahwat dan kemaksiatan. Dia menjadi lemah juga dengan syahwat dan kemaksiatan. A'ni an-nafsal mutmainnah. Jiwa yakni nafsu mutmainnah itu menjadi kotor dengan kemaksiatan. Wa in kanatil ammarah taqwa wa tata'assad. Meskipun ammarah itu menjadi kuat dan buas, liar. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'afat tilka. Ketika yang ini lemah, yang ini kuat, nafsu ammarah itu begitu kuat, maka nafsu mutmainnah itu pun jadi lemah. Fa yabqa al-hukmu wa at-tasarruf lil ammarah. Akhirnya nafsu ammarah itu yang dominan, mengajak. Nafsu mutmainnah yang inginnya kepada kebaikan tidak mampu untuk menang. Wa rubbama matat nafsuhul mutmainnah, na'udzubillah. Dan bisa jadi nafsu mutmainnah itu menjadi mati. Mautan la yurta jama'ahu hayatun yantafi'u biha. Yani kematian yang tidak bisa diharapkan lagi manfaatnya untuk hidup. Tidak ada lagi diharapkan hidup yang bisa dimanfaatkan dari nafsu mutmainnah itu. Bal hayatuhu hayatun yudriku bihal alam faqat. Kalaupun dia hidup, hidup hanya menanggung sakit pedih. Nah, hanya merasakan keperihan, kesengsaraan. Wal maksud annal abda idza waqa'a fi shiddatin aw qurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu amma huwa anfa'u shay'in lahu. Apa yang bermanfaat untuk dia? Ingat kepada Allah, zikir. Nah, kalau hadiahnya apa-apa yang merugikan dia, mulutnya mungkin meratap, meraung, kemudian mencaci maki atau mencari gara-gara yang kambing hitam istilahnya. Nah, anggota badannya mungkin menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambutnya. Nah, qala annal abda idza waqa'a fi shiddah, ketika seorang jatuh kepada kesulitan, aw qurbatin aw baliyah, kesempitan ataupun baliyah petaka, khanahu qalbuhu wa lisanuhu, hatinya mengkhianati dia, lisannya pun mengkhianati dia, wa jawarihuhu mengkhianati dia, mengarahkan dia kepada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, membelokkan dia dari apa yang bermanfaat bagi dia. Mestinya apa? Ketika dia mendapatkan seperti itu, dia istirja. Nah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, paling tidak dia menahan emosinya tenang. Nah, kemudian berpikir jernih, melakukan hal-hal yang bisa meringankan petaka yang dia hadapi. Fala yanjadibu qalbuhu litawakkul. Kalau sudah hati itu dengan kemaksiatan, hati itu tidak membuatnya terbawa, terseret kepada tawakal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyeret dia, tidak membawa hati itu tawakal. Wal inaba ilaihi. Hatinya tidak membawa dia untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Wal jam'iyyati alaihi. Menyatu, berada di hadapan Allah. Wat tadarru, tunduk. Wat tadallul, merendahkan diri. Wal inkisar baina yadayhi, dan luruh di hadapan Allah. Wala yutawi'uhu lisanuhu lidzikri. Lisannya tidak mau tunduk untuk berzikir menyebut nama Allah. Bukan istirja yang diharapkan, sambat, entah apa yang disambatkan yang diratapinya. Nah, wa in dzakarahu bilisani lam yajma' baina qalbihi wa lisani. Kalaupun dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi hatinya tidak menyatu dengan lisannya. Masih luar biasa, atau misalnya kesedihannya atau ketidakrelaannya itu. Fayan jalis, fayan habisul qalbu ala lisan bihaitu yu'athiru dzikr. Nah, tertahan hati itu atas lisan, di mana yu'athiru dzikr, walaupun dia hatinya mengucapkan dzikir. Wala yanhabisul qalbu wal lisan ala dzikri, tapi hati dan lisan itu tidak tertahan di atas dzikir, artinya terpisah. Nah, terpisah. Mungkin hanya lisannya saja yang berdzikir, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Tidak membuat dia tunduk kepada Allah bahwa ini memang takdir dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat itu kan, "Wa may yu'min nam, wa may yu'min billah yahdi qalbah." Ini orang yang ketika dia ditimpa musibah, ditimpa baliyah, ditimpa kesulitan, dia sadar bahwa ini memang dari Allah, sehingga dia tenang, tidak merasa tasakhut, jengkel, dengan petaka yang dia terima, kegagalan yang dia alami. Nah, menyatu lisannya dengan zikirnya. Dengan lisan dengan hatinya dalam berzikir mengingat Allah, sehingga dia pun berdoa, Allah ma'jurni fi musibati wahluf li khairan minha, digantikan oleh Allah. Nah, tenang hatinya. Dia pun melihat jalan keluar. Nah, tidak merasa yakni susah walaupun dia gagal. Bal in dzakara wa dzakara bi qalbin lahin sahin ghafil. Bahkan kalaupun dia berzikir, dia berdoa, dia mengingat dengan hati yang lalai. Nah, lupa, ghafil, ya, main-main, enggak konsen dengan apa yang dia ucapkan. Kalaupun misalnya dia juga berdoa seperti tadi, ya. Nah, walau arada min jawarihi an nu'tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu lam tanqad lahu wa lam tuta'u. Dan kalau dia misalnya menginginkan dari anggota badannya untuk membantu dia taat, menolak dari dia apa yang dia tidak sukai tadi, petaka tadi, itu tidak mau tunduk dan tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti kemauan dia. Nah, ya, masing-masing mengenal keadaan hatinya masing-masing. Seberapa kita, nah, betapa kotornya hati kita, besarnya kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, masing-masing lebih tahu keadaan dirinya. Nah, tapi yang jelas selalu kita ingat bahwa kita adalah makhluk Allah, ya, dhaif, yang sangat lemah, diciptakan dalam keadaan kita itu dhuluman jahula, terlalu parah kedzaliman kita dan terlalu parah kejahilan kita, sehingga memang pantas tadi disebutkan oleh beliau, wa nahnu ma'asyiral hamqa, nah, nasilu dhunuba ila dhunubi wa nartaji darjil jinani ladzin na'imil khalidi wa laqad alimna ahwaja akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidzanbin wahidi. Sangat pantas untuk kita dikatakan oleh beliau di sini kita betul-betul hamqa. Nah, pede sekali kita dengan amalan kita, dengan maksiat yang juga kita lakukan, ya. Entah itu hati kita masih berharap surga. Nah, ya. Nah, ini kesempatan kita. Nah, hari-hari yang masih kita diberi anugerah oleh Allah, taufik untuk mengisinya. Maka perbanyak ampunan, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebelum kita kecewa nih, keluar dari bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat ampunan. Nasallallahu wa fiqana lima yuhibbu wa